Lukas bab 4. Eare ahagi peteng, bebini anjir ya entar ke koburan, ngeberajikan selai sedia agi sebelumnya. Senapa anak ke koburan anjir ya, beto penutupe ete mola agulu. Jadi bebini anjir ya masuk ke koburan na, tapi tak nemu cina sana isa eje dia. Tepana bebini anjir ya manceng eje dia, pekerana bingung mekere pekara anjir ya. Otau, laju beda orang gedoh kelampina arep gelirap manceng esetik na abek na. Reng-reng jirah cek takok na. Laju asojut katana. Sabatara si kedua gele ada bukan daria. Arap abek nami nyare orang odi eantarana orang mate. Isa la tada edina. Isa la odi pole. Beeng abek na. Apa cak na debu na kebek na. Ebek toh ki beda egalilia. Cak na debu na. Potrana monosa. Kotu e pasra aki ka orang tusa, laju e salib, ben e are sekapeng telok, bekal odi e pole. Babini anjiria, laju e ngak ke debu na isa. Sabelina dari koburan, pakar anjiria kapi laju e carata aki ke rasulah sesabeles orang, ben geret merede selain. Babini an singa beraki perkara anjiria ia aria, Miriam Magdalena, Yohana ben Miriam e puna Yakubus, serta bebinian lainnya si abareng ben bibinian jeria. Tapi sul rasul jeria nyangka, bebinian jeria abai gebei, jadi pada tak percaya. Tapi Petrus jaga, pas berkak ke koburan. Sambi ngendek, Petrus nyongok ke dalam, tapi setengah perak kain kapan sederi lenan ruah, tada apa-apa lainnya. Petrus laju mole, ia tena nyatanya, mekere kedadian jeria. Eare jeria kia, beda murid de Isa kedua, tepana ajalan antara kesetong tisa si anyama Emmaus. Sira-kira 11 kilo jauhna dari Yerusalem. Sambi ajalan si kedua jeria acaca, parkara apa-apa sila kedatian jeria. Tepana acaca serta saling abri penemu bengsebeng, Isa dibi rabu. Laju alomampa abareng ben si kedua jeria. Si kedua jeria nengale Isa, tapi tak ingat je jeria Isa. Isa laju adabu. Apa sekaca-caca bekna e tengah jalan ria? Sekedua jeria ambu si ajalan, abesena katon sosa. Sesetong si anyama Kleopas ngocak ga Isa. Ngarak sampian panika melolo orang manca e Yerusalem? Seta oning parkara sekatetian e delempan sapunapan are panika? Katetian apa? Debuna Isa. Papun apa sekatetian ka Isa? Orang dari Nasaret ka Isa? Sauta sekedua jeria. Isa kenika nabi. Minorot angkepena Allah. Sapanika cukun angkepena satu jena orang. Satu jena debuna sarang lalakon Isa kepanika cek kubesana. Sarang mam imam kapala. Torpin pemimpin bangsa kaulah. Isa kepanika epasra aki kangkui ekomate. Isa lacu esalib. Mangkana kaulah ngarep Isa kenika sema bebasa Israel. Semangken panika areh sekapeng telok saampona kadetian genika. Sarangan pole bede bebinian semata kercet kau lesateje. Hi peteng bebinian genika entar ka kuburan. Tapi tak mangki jinasana Isai ka Isa. Bebinian genika abeli. Lacu acareta. Cai poni ngalekat malaikat. Tiningkat malaikat genika adebu je Isa odi. Iyantarana kau lesateje. Bede selacu pada entar ka kuburan. Sareng mangki ije seeko ca aki bebinian ka Isa pacet leres. Nanging reng oreng kene ketak nengale Isa. Isa lacu adebu kaseka dua jeria. Bekna pacet buduh. Bekna metak tuli percaya kapa apa seeko ca aki para nabi. Rato penyelamat jeria. Kutak kotu nangkung sengsara gelu sabeluna masuk ka dalam kamol jekna. Salana jeria. Isan rangaki kasih kedua jeria. Pak apa saya sebut lagi dalam Alkitab perkara salerana. Mulai dari tap ketab Musa bentap ketab para nabi. Sebetara jeria. Isa bensi kedua buru. Laparan apa kekenangan seetoju. Isa takkan tak terosah. Tapi yang dek bisi kedua jeria. Atora. Ngireng kelem ecompok kau lesaos. Samangken ampun para malam mah. Ben are ampun mulai peteng. Jadi Isa laju kelem e kenangan nasi kedua jeria. E bekto alengki ada erbi si kedua jeria. Isa modut roti. Asokor ka Allah. Rotina eto ketok di astana. Laju pare ngaki ke sekedua jeria. Sekedua jeria laju apa ngerasa cek jeria Isa. Tapi Isa laju mosnah tak etang ngale'e. Canah sekedua jeria. Ebek toh Isa abu debu etang ngajelen. Sarta nerangaki esenah alkitab kasengkok benbena. Tang ateh rasanah akan tak apoi serabek. Tantonah benah akan tak jerikiah, tak ya? Ebek toh jerikiah. Sekedua jeria laju cekah. Terus abelih ke Yerusalem. Eja dia, segedua nemu murid ke Isa si 11 orang akompol benen laina. Cak nareng-oreng si beda eja dia. Gusti Isa pacet lau dipole. Salaran ngaton ke Simon. Murid ke Isa si kedua si buru datang jeria. Lacu nyareta aki pengalaman nah e dalam para jalanena. Ben berempah si kedua jeria engak ka Isa ebek to Isa tok ngetok roti. Tepak nasi kedua jeria acareta. Otau Isa dibe etemu ngadek engak tengak na red murida si bede jedia. Laju ada bu. Salam kabak na kabi. Reng oreng si bede jedia pada tak kerjot ben ketakuan kabi. Sebab Isa isangku din detin. Tapi Isa ada bu. Arapa bak namik pada takok? Arapa atena bak namik mang-mang? Mara abes tang tanang bentang soko. Abes, ria sengkok dibi. Mara kekep. Bukna tanto tau, sabab tindetin tak deking benta atolang. Tak akan tak sengkok setengah lebak naria. Isa adebu kanta jeria, sambil notuaki asta ben patena. Ben sabetara reng-oreng jeria kita percaya, pola nacek perak ke serta heran. Isa laju adebu. Apa bukna andik kakanan edina? Bi reng-oreng jeria, Isa yatori cukok guring sakerak. Bi Isa epondut, laju edeer ya dekna reng-oreng jeria. Salah na jeria, Isa ada bu pole. Ebek to sengkok ki apolong ben bekna. Sengkok lah malai. Pa apa saya toles perkara sengkok e dalam tap ketap Musa. Para nabi ben cebur. Kotu kelakon kepi. Salah najer ya. Pekeran nareng oreng jiria bi Isa e patah buka. Sebaja ngarte. Kamaksode alketap. Salah najer ya. Isa ada bu. E dalam alketap e seputaki. Cek rato penyelamat jiria. Kotu nanggung sangsara geluh. Ben kotu odik pole sa'lana sete oleh teloare. Beria kia, cek bi asmana rato penyelamat jeria, kotu e bertaaki kasakabiana bangsa, cek mano saria, kotu atobet. Ben, cek oleria, nyapora orang setusa. Kabar jeria kotu e bertaaki mal dari Yerusalem. Bekna kepi saksena perkara jeria. Ben sengkok dibik ngerema agia kabekna. Apa sejenci aki ramah? Tapi bekna kotu pakun anantek, Eko teria sampai kau basana Allah toron kabakna. Salah najeria, reng-oreng gelak bi Isa ekebe keluar kota sampai gen Betania. Ejedia Isa ngangka astana, laju aberkati reng-oreng jeria. Sabetara aberkati jeria, Isa epa ongke ke swarga, pasta pesa dari reng-oreng jeria. Reng-oreng jeria kapi pada asocut nyempe salerana, laju abeli ke Yerusalem Athena cek perake. Sarta pada amoja aki ala epa deleman soceh.